50 languages. 45. 45. Di bioskop. Di bioskop. Kami ingin pergi ke bioskop. Kami ingin pergi ke bioskop. Hari ini sedang diputar film yang bagus. Hari ini sedang diputar film yang bagus. Filmnya masih sangat baru. Filmnya masih sangat baru. Di mana meja kasir? Di mana meja kasir? Apakah masih ada tempat kosong? Apakah masih ada tempat kosong? Berapa harga tiket masuknya? Berapa harga tiket masuknya? Kapan mulai pertunjukannya? Kapan mulai pertunjukannya? Berapa lama filmnya? Berapa lama filmnya? Apakah tiketnya sudah dapat dipesan? Apakah tiketnya sudah dapat dipesan? Saya ingin duduk di belakang. Saya ingin duduk di belakang. Saya ingin duduk di depan. Saya ingin duduk di depan. Saya ingin duduk di tengah. Saya ingin duduk di tengah. Filmnya menegangkan. Filmnya menegangkan. Filmnya tidak membosankan. Filmnya tidak membosankan. Tapi bukunya lebih bagus dibanding filmnya. Tapi bukunya lebih bagus dibanding filmnya. Bagaimana musiknya? Bagaimana musiknya? Bagaimana aktornya? Bagaimana aktornya? Apakah ada terjemahan dalam bahasa Inggris? Apakah ada terjemahan dalam bahasa Inggris?